ternyata ada pertanyaan. Ini bisa isak beneran. Secukupnya. Ini tanya hukum orang yang punya khodam jin. Yang mana khodam tersebut dari keturunan kakek buyut dan susah untuk dipisahkan dari seseorang. Ingat di awal bahwasannya jin itu kadzub. Bagaimana kakek buyutnya orang jin? Tidak mungkin. Jadi ada dikatakan khodam tersebut dari keturunan kakek buyut dan susah untuk dipisahkan dari seseorang. Atau maksudnya kakek buyutnya punya khodam. Terus akhirnya dia menjadi pendamping buyutnya ini dan tidak mau berpisah. Ibadah yang benar. Baca Al-Quran. Lari sendiri khodammu. Khodam kakek buyutmu. Benar. Semakin baik bacaan Quranmu, azab buat dia, menyakitkan buat dia, dan jangan takut kalau dia menyakitimu. Kalau menampai, justru omong, kamu pergi, karena tidak butuh kamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pergi atau tak tersakiti. Nah, pergi nanti. Tanpa permisi. Nah, itu keris gelodak-gelodak. Biarkan. Biarkan. Tidak usah dituruti sajeni, jamasi. Biarkan. Ngamuk nanti. Tidak usah takut. Pikir pagi sore setiap hari. Lama-lama kerisnya enggak gelodakan lagi. Artinya yang nunggu sudah pindah ke barang lain. Setelah itu ya kerisnya jadi kayak pisau dapur. Sudah tidak ada yang nunggu. Biarkan perbaiki ibadah kita. Dia sendiri yang memisahkan diri. Karena sakit dan tersakiti. Dan yang seperti ini mungkin bisa ditanyakan ikhwana. Yang pernah memang seperti itu. Diikuti khodamnya kakeknya. Setiap sholat dengar Al-Quran dia sampai muntah dan lain sebagainya. Dia pikir pagi sore susah payah. Tidak sampai sebulan sudah. Tidak dirasakan lagi gangguannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukum bagi orang yang ngaku-ngaku punya teman dari kalangan bangsa jin. Kadang dia gak ngaku. Tapi benar-benar punya. Hukumnya bagaimana sudah disebutkan. Itu adalah jalan yang menambah dia semakin sesat. Bacakan ayatnya, minta bertobat, sudahi pertemanan dengan jin. Apa teman dari kalangan manusia sudah kurang sehingga perlu ngimpor teman dari kalangan jin? Tidak perlu. Sampaikan ayat tadi, jelaskan tidak boleh yang seperti itu. Nah, biarkan dia berteman dengan sesama jin. Kita berteman dengan sesama manusia. Wah, ini tanya bahasa Arab ya, pelajaran nahwu. Nanya kepada ustadz di sini yang ngampu nahwu. Nah. Irob kalimat. Kemudian apa hukum orang yang mengaku dirinya memiliki jin naga? Mau naga, mau monyet, mau King Kong. Nah, barakallahu fiikum. Yang jelas bisa memang jinnya wujudnya naga, macan, seperti tadi sudah disebutkan. Nampakkan setengah manusia, setengah binatang. Sedangkan kita tidak mengetahui sebenarnya dia menipu atau jujur. Bukan urusan kita. Dia mau ngarang, mana punya jin ini naga, sudah nagamu. Nah, ini sudah. Ini benar atau tidak, ya kita sikapi. Kalau perkara tidak kita ketahui bohong atau benarnya, kita sikapi. Itu khabar. Yang bohong atau benarnya kita tidak tahu. Maka tidak kita dustakan dia bohong dan tidak kita hukumi dia benar. Wallahu ta'ala alam bisawab udrukum. Nah, apakah jin akan terbakar jika mendengarkan Al-Quran? Sebagian orang yang melihat diganggu ketika di rukyah, ada yang menyatakan apa yang dia lihat terbakar dengan bacaan Al-Quran. Kita tidak melihat, tapi yang diganggu dan melihat menyatakan terbakar mereka. Nah, juga terbakar mereka. Wallah alam bisawab, anak sendiri tidak pernah melihat. Tapi yang diganggu bercerita bahasanya dia terbakar, ini pernah anak. Dan setelah itu dia sudah tenang lagi. Nah, ini pertanyaan juga jawabannya ma. Al-mas'ulu anha bi'a'lami minasail. Tanya apakah kehidupan mereka para jin sudah maju seperti alam manusia? Nah, belum pernah berkunjung. Jadi tidak tahu. Jawabannya Allahu a'lam bishawab. Apakah mereka sudah punya kereta kelinci? Anak pun tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Nah, sudah bisa melihat apa membuat motor enek. Walau alam sama yang bertanya dan yang ditanya tidak tahu. Karena sama-sama belum pernah rekreasi di dunia lain. Sudah ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin bisa melihat kita ketika di kamar mandi? Secara umum dia bisa melihat kamu. Kamu gak bisa melihat dia. Maka basmalah, doa masuk, menjadikan Allah melindungimu, juga menjaga auratmu. Maka doa ketika berhubungan suami istri dan lain sebagainya supaya jin tidak melihat. Seperti itu. Jadi bisa melihat walaupun kamu di kamar mandi. Jangan lupa doa. Nanti kelihatan sama jin. Wallahu alam bisawab. Jelas seperti itu. Mereka dan kabilahnya melihat kalian. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya melihat, ya melihat, benar-benar melihat kita. Dan kondisi kita. Maka hanyalah perlindungan Allah yang menjadikan Allah menutupi apa yang ditutupi dari kita. Ini sama tadi. Mendapat jin dari kakek, bapak menjadi khodamnya tadi. Diputus hubungannya. Besok penyembelian hewan korban kemungkinan tidak bersamaan. Sebagian kaum muslimin mendahului pemerintah. Kalau kita mendapat daging penyembelihan, kaum muslimin yang mendahului ini status dagingnya bagaimana? Lauk. Duh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan faman dzabaha qabla shalah fa huwa lahm. Siapa yang belum, yang menyembelih sebelum waktunya, sebelum sholat, itu daging biasa. Maka bagaimana statusnya? Lauk. Mau diapakan fadhol? Disate, direndang, digule, lauk. Tapi kalau menyembelihnya sudah waktunya, maka itu udhiyah makbulah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Terima, masak yang enak, nikmati. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, tentunya ada benarnya, manfaatnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesalahan, tentunya karena keterbatasan yang ada pada diri saya, kejahilan yang semoga Allah mengampuninya, dan ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.